Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، فمسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا. Masih dalam hadis yang keenam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin. Cukup panjang hadis ini sehingga panjang-panjang yang tercatat di dalamnya juga cukup banyak. Yani hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, di mana di saat hajatul wada', Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu menderita sakit. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguknya. Dan terjadi dialog antara Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Di antara dialog tersebut, Sa'ad bin Abi Waqqas menceritakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam atas kondisi dirinya yang terbaring sakit yang cukup parah, dan memberitakan kepada Rasul bahwa dirinya memiliki harta yang cukup banyak dan tidak ada yang mewarisinya kecuali seorang anak perempuan. Nah, kemudian minta bimbingan beliau apakah boleh harta tersebut disedekahkan 2/3. Maka beliau mengatakan tidak boleh. Kalau begitu paruhnya ya Rasul, belum menyatakan tidak boleh. Kalau begitu sepertiga ya Rasul, maka beliau menyatakan iya seperti itu. Dan sepertiga itu sudah banyak. Engkau meninggalkan ahli waris dalam keadaan berkecukupan itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, sehingga menyebabkan mereka mengeluhkan tangan-tangan mereka meminta belas kasih kepada orang lain. Dan bahwasanya kau tidaklah berinfak dengan satu nafas yang kau harapkan dengannya wajah Allah, melainkan kau akan mendapatkan pahala. Sampai pun pada apa yang kau berikan kepada keluarga, kepada istri dan anak. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas merasa bahwasanya dengan meninggalnya beliau di Makkah, khawatir meninggal di Makkah apakah kemudian akan tertinggal oleh para sahabat-sahabat beliau yang kemudian bisa kembali ke Madinah. Maka beliau memberikan berita bahwasannya Sa'ad bin Abi Waqqas akan berusia cukup panjang, yang dengan itu akan memberikan manfaat kepada kaum muslimin dan membuat mudarat bagi umat Islam. Demikian apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, sempurnakanlah hijrah daripada sahabat-sahabatku, jangan kau kembalikan mereka kepada kekufuran, dan juga tentunya masuk di dalamnya, jangan kau kembalikan kepada negeri yang mereka telah berhijrah dari. Meskipun negeri Mekah sudah berubah menjadi Darul Islam, negeri Islam, akan tetapi merupakan kesempurnaan daripada hijrah. Ya, orang yang telah berhijrah dari sana tidak kemudian kembali ke tempat yang dia telah berhijrah darinya. Sehingga Rasulullah SAW telah masuk Mekah, beliau balik kembali ke Madinah. Padahal Mekah adalah negeri yang sangat dicintai oleh beliau. Hanya saja ya akhir hadis, lakinna ba'u Sa'ad bin Hawlan Hanya saja sangat disayangkan saat bin Aulah waktu Rasulullah SAW berduka disebabkan karena saat bin Aulah seorang muhajiri meninggal di Makkah. Muttafaqun alaih. Tadi ini memiliki faedah yang sangat banyak sekali. Telah lewat beberapa pertemuan dan masih tersisa beberapa kaidah yang lain. Jadi di sini kita lanjutkan faedah-faedah yang disebutkan oleh Al-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarah Riyadhus Shalihin. Beliau menyatakan wa min fawaid hadzal hadits husnul khuluqin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara faedah hadis ini adalah bagusnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakka anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanna khuluqan. Dan tentunya tidak diragukan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling bagus akhlaknya. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyatakan, "Nun wal qalam wa ma yasun." Maka tadi nikmati rabbi kami majmu wa inna laka al-akhirah ghairah wa inna laka al-akhirah ghairah. Ayat ini wa inna laka al-akhirah ghairah. Dan sungguh kau yang amat berada di atas akhlak budi pekerti yang agung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling luhur budi pekertinya, paling mulia akhlaknya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk tujuan ini, untuk tujuan menyempurnakan budi pekerti manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan innana bu'istu liutammina makarim akhlaq. Sesungguhnya aku ini diutus dalam rangka menyempurnakan akhlak budi pekerti manusia. Dan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'a, yang namanya akhlak budi pekerti di sini tidak hanya terbatas pada tata krama saja sesama manusia, bukan ya. Akan tetapi akhlak di sini mencakup secara umum, baik akhlak seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada kita, kepada malaikat dan sebagainya. Itu termasuk daripada akhlak. Juga akhlak adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salat kita, puasa kita, haji kita, zakat kita, bersabar dalam menghadapi berbagai macam ujian, itu juga merupakan akhlak. Jadi akhlak, maka lima akhlak adalah seluruh daripada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang disebut di dalam Al-Qur'an al-birru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis Nawas bin Sam'an. Rasul menyatakan al-birru husnul khuluq wal ismu ma hata fi qadri wa karika an yaqali alaihinna. Al-birru, kebajikan itu adalah akhlak yang mulia. Dan dosa itu adalah sesuatu yang mengganjal dalam hati. Dan kamu tidak ingin terlihat oleh manusia di saat melakukan itulah dosa. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan makna daripada al-birru yang tadi dikatakan oleh Rasul sebagai apa? Husnul khuluq. Allah menyatakan di dalam surat Al-Baqarah, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masjidi wal masjid, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa athal mala 'ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wa al-mustafir wal qaili wa birriqah." Dan seterusnya sampai akhir daripada ayat tersebut. Itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, bukankah yang namanya kebajikan itu engkau menghadapkan wajahmu ke arah timur atau ke arah barat? Akan tetapi yang namanya kebajikan al-birr adalah engkau beriman kepada Allah. Al-Firru yang tadi dikatakan oleh Rasul sebagai apa? Husnul Khuluq, akhlak yang mulia, itu dikatakan di dalam Al-Qur'an sebagai engkau beriman kepada Allah. Jadi beriman kepada Allah adalah husnul khuluq. Beriman kepada hari akhir adalah husnul khuluq. Ya. Beriman kepada kitab-kitab Allah, kepada malaikat-malaikat Allah, kepada nabi-nabi Allah, itu adalah husnul khuluq. Engkau memberikan hartamu kepada orang-orang yang engkau kasihi dari kerabat-kerabatmu. Wa atamala ala kubdini lalu kurga wal yatama. Harta-harta yang kita senangi, bukan harta-harta yang memang sudah kita tidak butuhkan kemudian baru dikasihkan orang lain. Ya ada nilainya, dan itu amal saleh, tetapi nilainya tidak besar. Di saat yang kita berikan adalah harta-harta yang kita butuhkan, yang kita berikan adalah harta-harta yang masih kita cintai. Ala kubdini, harta yang dicintai kepada sahabat, kepada anak yatim, kepada orang miskin, ya, kepada ibnu sabil, wasa'ilin orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang membutuhkan dan seterusnya, wasa'ilin peminta-minta, bersedekah berderma. Ini semua adalah akhlakul karimah, budi pekerti yang mulia, bersabar dalam segala keadaan, bersabar di saat ditimpa kepedihan, kesulitan, kesedihan, galauan, kegundahan, kekhawatiran, yang ini sesuatu yang menimpa dalam hati kita, sesuatu yang menyesakkan dada kita, sabar. Kepedihan di saat menimpa petaka, sakit, ya, musibah, menimpa fisik kita juga sabar. Jadi kesabaran di sini, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, sabar dalam perkara-perkara yang menghimpit kita, baik urusan dunia, ya, dalam fisik kita ataupun perkara-perkara yang terkait dengan amalan atau sesuatu yang mengena pada hati-hati kita, jiwa-jiwa kita. Maka ini semuanya masuk dalam kategori husnul khuluq. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perkara ini merupakan teladan dalam kita mau mencontoh. Ya. Bagaimana cara beriman kepada Allah yang benar? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah menyatakan bahwa amanu bihima amantum bihi faqad sadaq. Kalau mereka mau beriman seperti keimanan kalian, maka mereka mendapatkan petunjuk. Jadi perkara keimanan pun juga harus menuju kepada siapa? Kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Belilah teladan kita. Lakukanlah untuk Rasulullah. Uswatun hasanah ada pada diri Rasulullah SAW bagi kita semua, uswah suri teladan yang baik. Maka di antara bentuk daripada husnul khuluq yang ditunjukkan di dalam hadis ini adalah beliau berziarah mengunjungi saudaranya, ya, sahabat beliau Abi Abi Waqqas di saat sakitnya. Dan beliau tidak hanya kepada Abi Abi Waqqas, banyak sekali kisah-kisah di mana Rasulullah SAW mengunjungi orang sahabat. Dan doa-doa yang sangat banyak diajarkan Rasulullah SAW di saat kita mengunjungi saudara kita yang sedang sakit. Allahumma rabban nasi adzil ba'sa isti anta syafi la kifa'an la kifa'uka kifa'an la mughafir sabar. Ada satu doa yang dikatakan Rasulullah SAW, siapa saja yang didoakan dengannya 4 kali, 7 kali dengan doa tersebut, maka pasti sembuh. Kecuali, ya, kematian. Yang menghalanginya adalah kematian. Doanya sangat pendek dan sudah dihafalkan. As'alullahal azim, rabbal azil azim, an yasiyah. Dibaca 7 kali. Sampai dipegang pada bagian mana yang terasa. Bismillah. Kita yakin sembuh. Allahul Azim, Rabbul Azim, Azim Al-Yasiyah. Kadang memang ajalnya sudah selesai sudah. Dalam catatan mereka Allah, ini memang tidak akan meninggal dunia. Tidak ada yang mengalami dari kesembuhan kecuali kematian. Sayyid Qawm, ini rahimah wa rahimahumullah jami'ah. Berikutnya disebutkan kaidah di sini oleh Al-Sayyid. Wa minha annahu yanbaghi lil insan musyawaratu ahlul ilm. Di antara faedah dalam hadis ini pula, pantasnya bagi kita untuk senantiasa musyawarah kepada ahlul ilmu, minta bimbingan ahlul ilmu dalam perkara-perkara yang kaitannya dengan masalah-masalah agama. Fa'alu ahla zikri in kuntum la ta'lam. Tanya kepada ahli zikir jika kalian tidak tahu, tanyakan kepada mereka. Di sini saat bin Abi Waqqas minta arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat hendak melakukan sesuatu ibadah, yaitu berinfak, bersedekah. Ya Rasulullah, inni bi malin katsir, wahai Rasul, aku ini punya harta yang cukup banyak. Wala yamutuni illa nafsuni, dan tidaklah mewarisi diriku kecuali satu anak perempuan saja. Apa sudah ditulis saya nanti, apakah aku boleh bersedekah dengan 2/3? Minta bimbingan Rasulullah SAW. Dan ini tentunya ya terkait dengan permasalahan agama. Ada permasalahan-permasalahan dunia, tentunya sekitarnya ya, minta bimbingannya ataupun minta arahannya ataupun bertukar pikirnya kepada orang yang paham terhadap perkara-perkara dunia. Semisal kalau seseorang hendak membeli kendaraan mobil misalnya, maka istitarnya jangan kepada penjual kambing yang keliru. Ya. Istitar minta pendapat kepada orang yang paham tentang sistem, orang yang paham tentang kondisi-kondisi mobil. Mau membeli rumah, ya tentunya bertanya kepada orang-orang yang paham dalam masalah perumahan dan harga daripada ya, tanah sekitar dan sebagainya. Al-Muhim, istitar bermusyawarah meminta pendapat orang lain itu perkara yang dianjurkan di dalam agama. Terutama dalam masalah-masalah agama, ya terutama dalam masalah-masalah ibadah, karena ibadah ini sifatnya tauhidiyah, ya. Sehingga kita tidak bisa kemudian dalam masalah agama berdasarkan hawa nafsu kita, berdasarkan anggapan-anggapan kita wujudkan baik atau apa. Ya, di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang, padahal sedekah sudah baik, perkara yang sangat baik, sangat dianjurkan. Akan tetapi di saat, ya, tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan, maka itu menjadi sesuatu yang tidak baik. Rasulullah SAW marah. Marah dari Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, lah, jangan. Apa-apa kodak di tulisai iman? Lah. Apa-apa kodak di miski iman? Lah. Dijawab dengan tidak. Berkedipan 2/3 ataupun setengah? Tidak. Jadi, agama itu tidak disandarkan pada semata-mata pendapat dan hawa nafsu kita. Kembalikan kepada aturan syariat. Satu peribahasa disebutkan. Peribahasa ini tentunya berlaku pada orang-orang Arab sana, bahasa Arab. Ya tentunya kita bisa mengambil ibrah daripada itu. Maka dan maka tidak akan pernah rugi orang yang senantiasa minta arahan dan bimbingan orang lain. Walanaguna manfaat, bahwa tidak akan najem itu artinya apa namanya, menyesal. Tidak akan pernah menyesal orang yang istisal bermusyawarah dalam segala perkara. Kita biasa takut bermusyawarah dengan melangkah ini. Dan kita atau seorang merasa dirinya itu sudah paling baik, itu merupakan titik awal dia berada dalam kekurangan. Di saat dia merasa dirinya paling sempurna, itu menunjukkan kekurangannya. Allah mengatakan, maka sepantasnya ini lihat kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul, ya, orang yang paling sempurna tanpa kurang. Bahwa Rasul adalah orang yang paling mulia, paling sempurna. Tetapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk musyawarah di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, wasyawurhum fil amr, wasyawurhum fil amr, dan musyawarahkanlah dengan mereka dalam urusan-urusan tersebut. Rasul kalau belum diperintahkan untuk berusaha, kalau begitu, maka kesempatan bagi kita untuk jangan merasa diri kita lebih dari yang lainnya. Terkadang perkara yang baik memang iya itu adalah yang baik. Akan tetapi kebaikan itu ada tempatnya. Terkadang belum tepat untuk disampaikan sekarang, atau bisa karena waktu yang kurang tepat, bisa pula karena tempat yang kurang pas, atau keadaan. Nasihati orang, misalnya orangnya sedang marah besar, ini kita nasihati, tentu tidak akan masuk nasihat tersebut. Iya benar, karena dia sedang marah nih. Kita beri waktu agar mereda kemarahannya, baru setelah itu berikan nasihat. Nasihatnya baik, tetapi keadaannya tidak mendukung, maka itu tidak nasihat. Nasihatnya tepat, kalimatnya baik, tetapi waktunya tidak tepat. Rasulullah SAW pernah suatu ketika beliau menyatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Laula anna qaumak hadithu ahdil bisukin." Seandainya saja kita karena kaum wahai Aisyah, hadithu ahdil bisukin, baru saja meninggalkan kekufuran, baru saja masuk Islam. Labahnya itu kata-kata ala kawaid Ibrahim, kita aku akan bangun Ka'bah sesuai dengan fondasi yang dibangun oleh Ibrahim. Wajahulah babain, dan aku jadikan menjadi dua pintu. Ka'bah menjadi dua pintu. Saat ini berapa pintu? Ka'bah satu pintu, ya. Yang di sampingnya ada aswad itu, di sini ada aswad, maka di sini. Aku sudah menyatakan seandainya bukan karena kaummu wahai Aisyah, baru saja keluar dari kekufuran, kita aku bangun Ka'bah itu kembali seperti di saat dibangun oleh Ibrahim. Aku jadikan padanya dua pintu, baban yang kulminu nas, baban yang kuduna minu. Satu pintu untuk orang masuk dan satu pintu lagi untuk orang keluar. Kalau sekarang hanya bisa untuk satu pintu saja, dan itu pakai tangga tinggi, pintunya agak tinggi. Dan tidak setiap orang bisa masuk sekarang. Orang-orang tertentu dan istimewa yang bisa masuk di kantor. Rasulullah SAW menginginkan demikian. Akan tetapi disebabkan karena hal tersebut tidak pas, tidak tepat waktunya, momennya. Kaum muslimin baru saja ingin masuk ke dalam Islam, nanti akan geger, berbahaya, maka ditunda. Jadi menunda penyampaian ilmu itu bukan berarti menyembunyikan ilmu, berbeda. Berbeda. Menunda penyampaian ilmu itu bukan berarti menyembunyikan ilmu. Ada perkara-perkara yang tidak bisa ditunda, yang memang harus disampaikan, itu ada. Tetapi melihat hikmah, melihat kondisi, ini juga merupakan sesuatu yang dituntut di dalam Islam. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah. Engkau ajak kaum muslimin dengan cara yang hikmah, dengan cara yang baik, bijak, letakkan sesuatu pada tempatnya. Allah SWT melarang kita untuk mencaci maki kesembahan-kesembahan orang-orang kafir. Sesembahan mereka adalah patung-patung yang tidak bisa berbicara, tidak bisa memberikan manfaat kepada manusia. Ya, tentunya sesuatu yang tidak layak untuk direndahkan dan dihinakan. Tetapi tidak boleh. Tidak boleh dalam Islam. Allah menyatakan wala taqrabul ladina yad'una min dunillah fayatubullaha adwan bighairi ilm. Jangan kalian mencaci, mencela, memaki sesembahan-sesembahan orang-orang yang mereka beribadah kepada selain Allah. Karena dengan sebab itu mereka akan mencela Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mencela Tuhan-Tuhannya orang-orang kafir, menyebabkan orang kafir balas mencela Tuhan kita. Ini tidak boleh seperti di dalam Islam. Inilah hikmah di dalam kita berdakwah. Jadi tidak setiap apa yang kita anggap baik kemudian lantas disampaikan dan penuh daripada menyampaikan sesuatu pada tempatnya, pada waktunya, dan pada keadaannya pas, ini bukan termasuk daripada menyembunyikan ilmu. Jadi kita juga menyatakan orang soal ibn hadis. Dan di antara kaidah hadis ini pula annahu la yajuzu lil marid maradan mahufan an yuhya akbar minhu illa idza ajazahu warafa. Tidak boleh bagi orang yang sakit dengan sakit yang dikhawatirkan akan membawa kepada kematian untuk dia memberi lebih daripada sepertiga, kecuali dengan seizin ahli waris. Jadi kalau seseorang ya sudah dalam keadaan sakit yang berat, maka dia tidak boleh memberikan wasiat ataupun hibah, pemberian ataupun hadiah atau yang misalnya sedekah kepada orang lain. Kepada orang lain, kalau kepada warisan jelas ya, ahli waris itu punya hak nanti mendapatkan warisan ya. Jadi tidak berlaku ucapan daripada orang yang meninggal juga atau yang akan meninggal ini, pulang kamu dapat sekian, pulang kamu dapat sekian, dalam keadaan sakit parah ya. Tidak berhak dan tidak berlaku, karena sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hukum waris. Hukum waris itu adalah satu hukum yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ditentukan bagian-bagiannya, karena ini perkara kaitannya dengan hak sesama manusia. Supaya tidak terjadi bentuk-bentukan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang langsung membaginya prosentasenya berapa-berapa. Allah Subhanahu wa ta'ala membaginya. Jadi perkara yang paling tinggi di dalam Al-Quran kaitannya dengan ini, yang hitung-hitungan adalah ilmu waris. Sholat itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Dan sholat perkara yang paling disini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi di dalam Al-Quran tidak disebutkan berapa jumlah rakaat. Iya enggak? Ada di dalam Al-Quran zuhur 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Enggak ada. Adanya semua di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Diri dan lima hadis adalah penjelas daripada Al-Quran. Akan tetapi ilmu waris rinci terinci Allah Subhanahu wa ta'ala lidza dari mislu hadzal insani yusibumullah di alladikum, Allah memberikan maksiat kepada kalian pada anak kalian, lidza dari mislu hadzal insani bagi anak laki-laki dua kali anak perempuan. Disebutkan demikian di dalam Al-Qur'an, dalam surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Dan ayat terakhir daripada surat An-Nisa itu semua merupakan kuncian daripada perkara mawar. Sekarang posisi di mana seorang sakit. Sakit berat, dikhawatirkan dia akan meninggal dunia. Bolehkah dia kemudian mengatakan pulang kamu dapat sekian, kamu pulang dapat bagian yang di sana, kamu pulang dapat rumah yang di sini, pulang kamu dapat ini? Jawabannya tidak boleh. Tidak boleh. Ya, ya silakan bicara seperti itu tidak apa-apa, cuma tidak berlaku nanti. Yang berlaku apa? Hukum waris yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda di saat orang tua masih hidup dalam keadaan sehat. Ini berbeda ini. Beliau membagi-bagikannya kepada ulang kamu dapat yang sana, ulang kamu dapat yang sana, boleh. Ini namanya juga pemberian. Tetapi di saat orang tua sudah menjelang meninggal dunia, ya, menjelang meninggal dunia, maka hukum Allah yang berlaku. Karena sebentar lagi kepemilikan itu akan berpindah kepada ahli waris. Maka orang tua dalam hal ini diatur oleh syariat pembagian waris yang sesuai dengan syariat. Kau mungkin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian pula kalau mau memberi kepada orang lain selain daripada ahli waris, selain daripada kerabat. Katakanlah untuk membangun masjid. Beliau sudah sakit, sakit yang sangat parah misalnya, ya orang tua. Hartanya banyak. Anak-anaknya beliau pandang sudah matang semua. Sudah tidak lagi butuh kepada harta orang tua. Sudahlah ini harta, harta saya akan sumbangkan separuhnya untuk pembangunan masjid. Boleh apa tidak? Ini sakit parah ya, sudah mau menjelang. Ya secara secara prediksi saja. Ini sakit yang akan membawa kepada kematian. Maka secara sari, kita bicara untuk secara sari, tidak boleh. Tidak boleh. Kecuali seluruh daripada ahli waris yang sepakati. Ahli waris melihat orang tua demikian, ya. Mereka mengetahui dan memang sudah tidak butuh dengan harta, memang sudah terkebuti semua. Diiakan, bagus, amalan soleh, Pak. Kita cukup. ACC semua. Sampai, tidak ada masalah. Tetapi pada awalnya, harta warisan itu tetap menjadi hak ahli waris. Sehingga mereka yang lebih berhak daripada orang yang dalam keadaan akan meninggal dunia. Maka di sini disebutkan anaula yajibu lil marid maradan ma'qutan. Bagi orang yang sakit, sakit yang dikhawatirkan akan membawa kepada kematian. Jika dia memberi kepada orang lain ataupun untuk sesuatu keperluan terkait dengan masalah ibadah ini bersedekah dan sebagainya, maka maksimal adalah sepertiga. Itu maksimal. Dan sepertiga itu banyak. Jadi berikutnya faedah yang disebutkan di sini dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi sepertiga dan sepertiga itu banyak. Para ulama mengatakan lebih utama untuk kurang dari sepertiga. Karena beliau mengatakan asuluh dua suluh dan sepertiga dan sepertiga itu banyak. Maka kalau artinya kurang dari sepertiga, misal keperluan seperti yang telah disebutkan dalam asal Abu Bakar As-Siddiq pada pertemuan yang telah lewat, itu lebih utama seperlima. Karena itu adalah sesuatu yang Allah SWT ambil untuk dirinya, al-kumuh, seperlima. Maka Abu Bakar As-Siddiq mewasiatkan untuk hartanya seperlima diberikan kepada pokok orang ini untuk sebesar. Dan di antara kaidah yang lain, idza kana mal insan qalilan wa kana warasatuhu fuqara fa'ada amaluhu bi syai' la qalil wa la katsir. Apabila harta seseorang itu sedikit sedangkan ahli warisnya adalah orang-orang yang fakir, maka yang lebih utama, yang paling afdal dan tentunya yang besar pahalanya adalah tidak berwasiat untuk memberikan harta tersebut. Tidak sedikit, tidak banyak. Ya. Tidak berwaktu untuk memberikan hartanya ke ini dan ke itu. Ditinggalkan untuk ahli waris itu jauh lebih utama. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW dalam hadis ini. Innaka antadhar warasatak adunya kairun min antadhar alatan. Engkau meninggalkan ahli waris dalam keadaan berkecukupan itu lebih baik daripada mungkin bisa bersedekah, akan tetapi ahli waris dalam keadaan meminta-minta kepada manusia. Ini arahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian rahimahullahi wa rahimahullahi wa jami'ah. Mungkin masih ada tersisa waktu sedikit. Jika ada pertanyaan, maka kami persilahkan. Dan tentunya keterbatasan ilmu yang ada pada kami juga tidak bisa kami menjawabnya. Al-Ma'firah untuk kami mohon maaf dan kami kalau yang masuk ke Kabar, ibu. Terkait masalah zakat, selama dan sejauh yang kami pelajari saat ini, keterbatasan ilmu kami bahwasanya zakat itu hanya ada pada 4 perkara. Di dalam kitab-kitab para ulama yang kami telah pelajari tidak lebih dari 4 perkara ini. Yang pertama adalah asal utang yang dari masyarakat, binatang-binatang ternak. Dan binatang ternak itu ada 8 macam yang disebutkan di dalam surah Al-An'am. Sama yang kedua, minal dhahirnya wa minal hadisnya, minal dhahirnya wa minal dhahirnya. 8 macam itu dari samping, samping itu ada 2 jenis ya, jenis doa, tumbak, dan ma'i, kambing jawal. Masing-masingnya putra putri, juga bukan putra putri jawal namanya, jantan, betina, jantan, betina. Jadi 4 sudah. Kemudian minal ibilisna wa minal dhahirna, dari ibil kota itu 2 ini, jantan betina dan bapak tapi juga jantan betina. Ini yang disebut dengan bayi matul amal. Asal bayi matul amal. Apa maksudnya? Jadi binatang-binatang ini wajib untuk dikeluarkan zakatnya apabila ada hubungan tertentu yang ini yani nisab ya. Nisabnya. Nisab untuk unta itu 5. 5 ekor unta baru keluar satu kambing. Satu kambing. Kambingnya. 10 ekor unta 2 kambing. 15 ekor unta 3 kambing. Sampai 25 ekor unta baru satu unta itu pun usia 1 tahun. Ya. Bintu lagun Islam. Dan seterusnya. Itu ada rinciannya di dalam hadis Anas bin Malik panjang seterusnya. Ini yang pertama, ya. Kalau kambing berapa? 40 ekor. 40 sampai 120 ekor itu hanya satu kambing. Jadi kita punya 2 kambing ini enggak ada zakatnya kecuali sampai 40 ekor. Itu baru satu kambing. Itu pun kaimah dalam artian digembalakan. Kalau kita punya kambing, ya, kita masukkan di kandang, ya, kita yang merumput, bukan kambingnya yang merumput, kita, maka itu tidak ada jatah. Tidak ada jatah. Jadi, ini perkara yang sangat mudah dalam Islam. Ya. Jadi, sa'imah, yaitu binatang yang digembalakan. Imbahin Allah. Demikian pula, ya, sapi. Kalau sapi, usia, ya, jumlahnya 20 tahun. 20 ekor baru satu ekor kecil. Dikeluarkannya kecil. Zakatnya. Jadi betul-betul tidak memberatkan bagi kaum ini. Ya. Jadi yang pertama, ta'imah membangun masalahnya. Yang kedua, al-asma. Yaitu nilai tukar dari emas ataupun perak. Dinar dan dirham. Zahab dan dirham. Emas dan perak. Emas itu 20 dinar baru ada zakatnya 2,5%. Itu pun kalau sudah ngendap di tempat kita selama 1 tahun. Sebelum ngendap, ya tidak ada zakat. 20 dinar, ya, 20 dinar, 1 dinar 4/4 gram. Jadi 4/4 kali 20, ketemunya nanti 85 gram. 85 gram ini, ya, emas baru ada zakat. Itu pun kalau menetap selama 1 tahun. Sebelum 1 tahun kita gunakan, tidak ada zakatnya. Kurang daripada 85 gram, tidak ada zakatnya. Ada pun perak, maka 200 dirham. Yang itu setara dengan 595 gram perak. Itu juga 2,5%. Harus menetap, ya, mengendap di tempat kita selama 1 tahun. Kemudian yang ketiga adalah al-qurut min al-halaq, hasil panen hasil bumi. Ya. Dan hasil bumi itu dikeluarkannya pada saat panen. Setiap kali panen, berapa jumlah yang dikeluarkan? Jumlah yang dikeluarkan adalah per satu autuh 5 wasa. 5 wasa. 5 wasa itu setara dengan kalau kita katakan di Indonesia ini yang paling ma'ruf ya, satu mut atau satu sok itu adalah 2,5 kilogram. Kalau kita keluarkan data kita itu berapa ini? 2,5 ya. 2,5 kilogram. Nah, 2,5 kilogram ini berarti satu soknya. Sedangkan 5 ton satu ampun itu ada berapa ini? 750. 750 kg, 7,5 kuintal, itu baru keluar zakatnya. Yang dikeluarkan berapa? 10%. 10% atau 5% tergantung daripada pengairan. Tergantung daripada pengairannya. Apakah pengairannya ini langsung dari apa istilahnya? Dari sungai langsung tanpa kita repot-repot dan air hujan dan sebagainya. Nah, maka yang seperti ini 10% yang dikeluarkan. Tetapi kalau kita mengeluarkan pistol dan sebagainya, maka 5%. Yang keempat adalah zakat perdagangan, qurudu tijarah. Iya, Bapak. Jadi apa yang tersebut di dalam qurudu tijarah ini disilakan oleh para ulama hadis, ada yang membantah, ada yang membantah. Tapi yang kalau tidak hanya berkumpul ulama, zakat perdagangan ya itu adalah sesuatu yang wajib dijual. Selain daripada empat ini, maka tidak ada zakat. Selain daripada empat, maka tidak ada zakat. Antum punya 5 mobil, Rolls Royce semua misal, tidak apa, tidak ada zakat ini. Mobil, tetapi harta antum yang ada di tabungan dan sebagainya tadi itu yang dikeluarkan zakatnya kalau sudah sampai pada nisab dan telah menganggap atau kita telah berapa? 1 tahun. Ada pun yang kita manfaatkan setiap hari, rumah kita tidak ada zakatnya. Walaupun rumahnya seperti istana megangnya, hartanya ratusan miliar, tidak ada zakat. Yang ada zakatnya adalah harta kita berupa uang tadi itu yang itu merupakan asma, nilai tukar daripada emas ataupun perak. Ada pun dengan seseorang banyaknya harta tersebut kemudian dia ya karena kemudian dari Allah SWT dia berkata dan sebagainya pertanyaannya dan itu yang diutamakan untuk kemudian Allah SWT. Ini yang kita akan sampaikan pada tahun ini tapi kalau Allah SWT di malam ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.